dia duduk tempat dia, duduk di meja tu ya, kena tengok tu mata. Tak ada lah mana hola mari sing buat upo nak budu ikut dia mau pandai sing tu hok tu tengok dia mau buat. Sing tu hok tu pandai masing-masing. Nah ni hola sing, ni hola sing lah hola tu dia mau sing-sing mana pasal sing jangan orang boleh tiru tu dah sing. Gitu kan. Mana dia mau kerja hok tu dah itu kan. Ya hujung kala ni puai mah. Hujung kala ke pasal makan dengan hujung kala ke tua panggil. Apa maksud makan hujung kala? Bila orang hola kita ambil kala. Ha. Banyak anak tu nak boleh khatu, nak boleh hujung kala. Ha, inilah di antara kita ahli dunia tu dia panggil duk gila sangat tu dia panggil. Stres sikit boleh banyak mana. Stres sikit kalau tak sen tak lulus dia panggil. Ha, sebab itulah dia panggil kata dalam dunia kalau kita penting dan tumpu kepada keduniaan semata-mata di sinilah bawa pada kita tak cara halal dan haram tu. Nah, hak tu dia payahlah kita orang luar dok tolong mikir ya, kena tuas dirilah molek. Tuas diri tanya tu molek. Kita orang luar tak jadi. Muka kita tak ada dok sempo. Nak mengatah nama tak ada dok sempo. Tanya tu dia ya kena tuas diri tu mau mudah urai. Kau orang luar tak leh. Harap tuas dirilah mun tanya mudah. Ah tak ada kena tanya dah kita. Kita gida tanya mele perut dah mau tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kita tak ada sen ni kita nak itu pun tak boleh dah deh. Kalau tuai diri tanya mudah, mudah ayat. Itulah. Jadi nak ayat kena ini satu perkara yang nak pada tuai punya rasa sendirilah. Kalau orang lain tak boleh, orang lain dia tanya-tanya je apa yang kata menyentuh apa perasaan orang lain. Deh, kena jaga juga menyentuh perasaan orang lain ni susah juga dalam hidup kita. Dalam masyarakat kita ni orang lain duk kerja, orang lain mai duk tanya ha saat ni tu apa kita gi duk setuh perasaan orang. Ya lain pada tuah diri. Masuk dia mau nak tanya so gapo? Lah mano kita duk kerja, ha duk kerja apa? Mo ni duk kerja ju jadi pecakkan dan sebagainya. Tu dia. Lepas tu orang mai gitu kena sen tu nah lah mano hukum. Demo nak tahu sendiri ha pandai mano amal dia. Baru boleh royak. Sebab dia main mengaku kata dia nak amal kalau boleh boleh tak boleh tak boleh untuk dia tu banyak mudah mai kita tanya untuk orang lain tak boleh murid dia orang lain apa dah tu ani nak jaga dalam hidup dia tuai diri tak apa dia tuai diri walau dia nak besar tahu mana pun dia kena tanya kamu tapi tak banyak boleh mu nak amal diri ha hak mu diri dah amal diri dah mu nak tahu ha nak tahu apa nak tahu apa kalau boleh boleh kalau tak boleh mau tak sih nak tahu boleh tak boleh ha tak apa boleh ya berok-berok selalu kan. Untuk mu ni sudah harap kagak lain kagak nak tahu sendiri. Selamat segala-gala dia apa boleh cerah. Dia tak sewa amal juga dia tipu diri dia buat rupa tanya saja. Itu tu boleh buat selalu. Mun tanya apa? Dia. Baik duk dia dia senang perut gitu. Ah apa dah? Ah menjaga sikit. Nah. Ah itulah kena faham deh. Ah lain pada kita sendiri lagu tu lain kena kata kita tanya dan menyentuh perasaan itu tak boleh deh.